Monggo saran-saran kita mendengarkan mau'idzah hasanah yang akan disampaikan oleh Al Ustaz Al Habib Khalid Madhij. Beliau ini adalah mudarris ya, atau guru di Pondok Pesantren Habib Taufik di Pasuruan, dan juga beliau adalah pengelola Pondok Pesantren di Nguling. Ya, alhamdulillah, maka keberadaan beliau yang alhamdulillah kedua kali ini di majelis ini insya Allah semakin menambah berkah buat kita semuanya. Kepada beliau Al Ustaz Khalid fa'alihi falyatfadhal. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ajmalu minka lam tarakatu aynun. Dan yang paling indah darimu ya Rasul belum pernah terlihat oleh mata. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Dan yang paling bagus, yang paling baik dari dirimu ya Rasul belum pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terbebas dari segala aib atau cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau diciptakan oleh Allah menurut kehendakmu sendiri. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi al-hudatil gadat amma ba'd. Hadratal mukarramin, habaiban al-ajilla yang selalu kita muliakan dan kita taati, para habaib yang mana diibaratkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti bahtera atau perahu daripada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharib. Siapa yang mengikuti jalannya mereka niscaya mereka akan selamat, dan siapa yang tidak mengikuti daripada jalannya mereka niscaya akan tenggelam atau tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus orang tua kita Al-Habib Abdullah bin Salim Maulad Dawileh dan para siban-siban yang lain yang hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan umur mereka dipanjangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat dan afiat, sehingga bisa membimbing kita untuk lebih dekat dan lebih cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus akhina fillah walillah, pembina atau pengasuh daripada majlis taklim wal maulid ar-ridwan Al-Habib Jamal bin Toha Ba'agil, dan akhina fillah walillah Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad Maulad Dawileh. Tak lupa pula para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, dan segenap jajaran takmir Masjid An-Nur Kota Batu, serta para hadirin, kaum muslimin dan muslimat, pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul bersama, saling bertatap muka, yang mana tidak ada lain tujuan kita berkumpul di malam hari ini kecuali mengharapkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kita harapkan di malam hari ini di dalam perkumpulan kita kecuali kita agar lebih cinta dan lebih dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harapan kita yang paling besar, harapan kita yang paling agung, sebagaimana di malam hari ini kita dikumpulkan bersama-sama oleh Allah dalam majelis Ar-Ridwan, mudah-mudahan di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari manusia. Tidak ada yang bisa disombongkan daripada manusia. Manusia yang membanggakan daripada harta bendanya, manusia yang membanggakan daripada rumahnya yang mewah, yang bagus, nanti ketika mereka meninggal, rumahnya hanya 1x2 meter. Manusia yang membanggakan daripada mobilnya, mobilnya buatan Eropa, buatan Jerman, janganlah Anda berbangga dulu dengan kendaraan Anda, para hadirin. Karena nanti ketika Anda mati, kendaraan Anda sama dengan yang lain, yaitu keranda mayat. Yang membanggakan daripada badannya yang bagus, karena sering olahraga, sering fitness misalnya, janganlah berbangga dengan badan Anda. Karena kalau Anda mati, badan Anda akan menjadi santapan cacing-cacing yang ada di dalam tanah. Begitu juga yang membanggakan, yang menyombongkan daripada pangkatnya, daripada jabatannya. Karena kalau Anda mati nanti, pangkat Anda sama dengan yang lain, yaitu almarhum atau almarhumah. Yang bisa dibanggakan oleh kita ketika hidup di atas dunia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ingin dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa dari kalian para hadirin yang tidak ingin kulitnya bersentuhan dengan kulit baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa dari kalian yang tidak ingin mencium aroma wangi dari tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kana sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah para pecinta-pecinta sejati baginda Nabi Muhammad. Mereka para sahabat tidak pernah terpikir dalam hati mereka untuk mengumpulkan daripada harta benda, memiliki rumah yang besar, tanah yang luas. Yang terpikir oleh mereka para sahabat, bagaimana setiap saat, setiap waktu, setiap detiknya mereka selalu bertemu, berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu riwayat, ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Abi Amir. Seorang sahabat yang setiap hari tidak pernah lepas, tidak pernah berpisah dengan baginda Nabi Muhammad. Dimanapun baginda Nabi Muhammad berada, di situ pasti ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Abi Amir. Suatu kali Ibnu Abi Amir meminang seorang perempuan yang salihah sahabiyah, dan dinikahilah itu perempuan oleh Ibnu Amir. Sebagaimana maklum, pengantin jika malam pertama mereka tidak ingin diganggu, mereka juga tidak mengganggu orang lain, dan seakan-akan dunia milik mereka berdua. Ketika di malam pertama ada panggilan dari luar rumah bahwasannya baginda Nabi memanggil mereka untuk mengikuti sesuatu peperangan. Ya Ibnu Abi Amir, baginda Nabi Muhammad memanggil Anda Anda akan diajak berperang bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengantin baru, apalagi malam pertama, mungkin jendela ditutup semua, tidak ingin mendengarkan panggilan siapapun. Tetapi karena di sini yang memanggil adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abi Amir tidak ingin ketinggalan baginda Nabi. Ibnu Abi Amir tidak ingin berpisah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Amir lupa, tidak mandi besar atau tidak mandi janabat, langsung keluar berkumpul dalam barisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, di dalam peperangan gugurlah seorang sahabat yang bernama Ibnu Abi Amir. Namun apa yang terjadi di ketika kematian atau wafatnya sahabat Ibnu Abi Amir? Beberapa rombongan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala datang silih berganti dari langit untuk menghormati Ibnu Abi Amir. Sampai Ibnu Abi Amir dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi heran. Kok bisa malaikat-malaikat yang memandikan daripada Ibnu Abi Amir? Pulang baginda Nabi ke rumah Ibnu Abi Amir, ditanya istrinya, wahai istri Ibnu Abi Amir, suami Anda telah meninggal, namun aku melihat sesuatu yang aneh. Dia dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Si istri Ibnu Abi Amir berkata, wahai Nabi, sesungguhnya tadi Ibnu Abi Amir sedang berkumpul denganku, wahai Nabi. Tetapi ketika ada panggilan darimu untuk berperang, suamiku Ibnu Abi Amir tidak mau ketinggalan bersamamu, wahai Nabi, sampai dia lupa tidak mandi janabah, kata istrinya. Karena memuliakan baginda Nabi, ingin dekat dengan baginda Nabi, sampai malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang memuliakan Ibnu Abi Amir. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Al-Istidhkar, beliau juga menceritakan ada seorang sahabat yang bernama Amr bin Jamuh. Seorang sahabat yang memiliki 4 orang putra yang gagah berani, yang selalu di dalam barisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Amr bin Jamuh, si ayah iri. Hei anakku, kalian setiap hari, setiap waktu bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad. Walaupun dalam keadaan berperang, tapi ayahmu ini Amr bin Jamuh, kakinya cacat, kakinya pincang. Hanya bisa berkumpul dengan baginda Nabi dalam keadaan tidak berperang. Tapi ketika berperang, kalian semua, wahai anakku, tidak pernah mengizinkan ayahmu ini untuk mengikuti peperangan. Keempat orang putranya berkata, wahai ayah, kami keempat orang putramu tahu kalau ayah ingin selalu dekat dengan baginda Nabi. Kami tahu ayah cinta dengan baginda Nabi. Akan tetapi, wahai ayah, fisik ayah tidak sempurna. Ayah dimakzurkan atau tidak diizini untuk mengikuti peperangan bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Amr bin Jamuh tidak terima. Beliau mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, keempat orang putraku selalu melarangku untuk mengikuti peperangan bersamamu, ya Rasul. Padahal hatiku ini sudah penuh dengan rasa cinta denganmu, wahai Rasul. Aku tidak ingin berpisah denganmu, wahai Rasul. Nabi berkata, wahai Amr bin Jamuh, benar apa yang telah dikatakan oleh putra-putramu. Mereka melarang, bukan mereka tidak cinta dengan kamu. Mereka melarang karena mereka cinta kepada kamu, karena fisikmu tidak sempurna, wahai Amr bin Jamuh. Tapi baginda Nabi, niatku, tekadku sudah bulat, wahai baginda Nabi. Aku tidak ingin, mulai detik ini tidak ingin berpisah denganmu, wahai baginda Nabi. Wallahi, la ato'u bi'arjati hadhi al-jannah, demi Allah. Dengan kakiku yang pincang ini, wahai baginda Nabi, aku ingin menginjakkannya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Keempat orang putranya dipanggil, kemari wahai putra-putra Amr bin Jamu. Tolong relakan, izini ayahmu, kali ini saja untuk mengikuti peperangan, kata baginda Nabi. Karena tekad ayahmu sudah kuat, niat ayahmu sudah bulat, dia ingin selalu bersamaku, kata baginda Nabi Muhammad. Akhirnya keempat orang putranya tidak bisa menolak rayuan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diizini si ayah untuk mengikuti peperangan. Pada waktu itu adalah perang Uhud. Ketika diizini si ayah oleh keempat orang putranya, gembira ini si ayah dan langsung menghadap kiblat dan berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqni syahada wa la taruddani khaiban ila ahli. Ya Allah, takdirkan aku mati syahid dalam peperangan, ya Allah. Dan janganlah engkau kembalikan aku hidup sia-sia kepada keluargaku, ya Allah. Dalam peperangan, doanya diterima oleh Allah. Mati dalam keadaan syahid, ini Amr bin Jamu. Kemudian Nabi berkata, demi Allah, aku sekarang melihat kaki daripada Amr bin Jamu yang pincang telah menginjak surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad, rasa cinta mereka sangat besar, rasa cinta mereka sangat kuat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun rasa cinta kepada baginda Nabi, rasa cinta kepada siapapun tidak akan bisa tumbuh di dalam hati sebelum kita mengenal seorang itu tersebut. Kita tidak akan menyintai baginda Nabi sebelum kita mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar rasa kenal kita kepada baginda Nabi, sebesar itu pula rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Biqadril ma'rifah takunul mahabba, wa biqadril mahabba ya'dumu talibul liqa. Dengan kadar ma'rifah perkenalnya kita kepada baginda Nabi, takunul mahabba, di situ pula akan muncul kadar daripada cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Dan termasuk salah satu cara untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada baginda Nabi Muhammad adalah dengan menghadiri majelis-majelis maulid seperti malam hari ini Ar-Ridwan. Karena dalam majelis maulid ini diceritakan bagaimana sejarah sirah baginda Nabi Muhammad, bagaimana akhlak, bagaimana adab, bagaimana perangai daripada baginda Nabi Muhammad. Semakin kita memahami arti-arti daripada bacaan maulid ini, semakin kita mengerti dengan apa yang dibaca di dalam majelis ini, maka akan semakin tumbuh pula rasa cinta yang besar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah tumbuh rasa cinta dalam hati kita, apa kelanjutannya? Wa biqadril mahabba ya'dumu talibul liqa. Dan dengan kadar rasa cinta di dalam hati kita, ya'dumu talibul liqa, kita ini ingin selalu bertemu siapa orang yang dicintai oleh kita. Karena kita sudah semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad, meskipun dua minggu yang akan datang majelis Ar-Ridwan tempatnya jauh, tetap kita akan mendatangi. Kenapa? Hati kita sudah dipenuhi dengan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi, guru daripada Al-Imam Qutbur Rabbani Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an. Beliau Imam Abbas Al-Mursi mengatakan, "Lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atan ma adattu nafsi minal muslimin." Kalau misalnya satu jam saja mataku ini tidak memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku anggap diriku ini bukan golongan dari orang muslim lagi. Subhanallah, lihat bagaimana kedudukan, kehebatan, ketinggian derajat daripada Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi. Ketinggian derajat seseorang tak lain diukur dengan kedekatan mereka dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Qutbil Anfas Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, ketika mendengar kalam daripada Abu Abbas Al-Mursi, beliau tidak mau kalah. Beliau mengatakan, "Lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahdatan ma adatu minal muslimin." Kalau misalnya satu detik saja mataku ini tidak memandang baginda Nabi Muhammad, aku anggap diriku bukan lagi golongan daripada orang-orang muslim. Inilah yang diharapkan oleh orang-orang saleh, yang diharapkan oleh para aulia, yang diharapkan oleh orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai diceritakan di Hadramaut ada seorang wali perempuan yang bernama Syekh Sultana Az-Zabidiyah. Seorang wali perempuan. Perempuan juga bisa jadi wali semenjak mereka giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Irak, di Baghdad sana ada wali perempuan yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Seorang wali besar yang mana beliau mengatakan, "Laula dhama'ul hawajir wa qiyamul laili ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar." Kalau bukan karena rasa haus di siang hari karena puasa dan bukan karena qiyamul lail di malam hari, ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar, aku enggak mau hidup di atas dunia ini. Ini Syekh Sultana Zabidiyah suatu malam mendapatkan satu doa mustajab dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi harinya Syekh Sultana Az-Zabidiyah bingung. Aku ini mau minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ketika diberi satu doa yang mustajab oleh Allah, mungkin kita akan meminta harta yang banyak, akan meminta rumah yang bagus, mobil yang banyak, tapi tidak dengan Syekh Sultana Az-Zabidiyah. Beliau malah bingung, doa apa yang aku akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Aku akan memohon apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Pagi hari beliau keluar mendatangi satu persatu pintu daripada ulama yang ada di Hadramaut. Beliau bermusyawarah dengan ulama satu persatu. Beliau menceritakan pemberiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap ulama memberikan masukan masing, memberikan masukan-masukan. Dari satu persatu rumah dimasuki oleh Syekh Sultana Az-Zabidiyah sampai terakhir di rumah seorang faqih, seorang ulama yang hebat bernama Bagusher. "Wahai Bagusher, aku sudah mendatangi rumah-rumah ulama dan bermusyawarah dengan mereka. Aku mendapatkan satu doa yang mustajab dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka semua telah memberi masukan kepadaku. Akan tetapi sekarang aku ingin mendapatkan masukan darimu wahai Bagusher." Apa isyarah daripada Bagusher kepada Syekh Sultana Az-Zabidiyah? "Wahai Sultana Az-Zabidiyah, tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih mulia kecuali doamu tadi. Engkau minta kepada Allah agar setiap waktunya engkau dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam." Ketika tiba malam meminta Syekh Sultana Az-Zabidiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, doa yang engkau janjikan kepadaku aku minta malam hari ini ya Allah. Aku minta setiap saatnya pertemukan aku dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah." Akhirnya dikabulkan doa daripada Syekh Sultana Az-Zabidiyah dan setiap saatnya alangkah nikmat dan beruntungnya Syekh Sultana Az-Zabidiyah, seorang perempuan wali dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam hari ini dalam majlis Ar-Ridwan sebelum kita meninggal dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa krimil arwah minna ya rabbi liga khairil anami, dan muliakan ya Allah arwah-arwah kami agar kami bisa bertemu dengan kekasih kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sahibud diba Syekh Abdurrahman, beliau mengatakan, walau anna amilna kullahinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Kalau misalnya setiap waktunya kita membuat perayaan maulid, dan alhamdulillah di sini sudah ada perayaan maulid yaitu setiap 2 minggu sekali daripada Masjid Ar-Ridwan. Ini dikatakan oleh ad-diba'i qad kana wajib, ini benar-benar wajib. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang benar, tidak tahu jalan yang lurus, tidak tahu jalan yang diridhoi oleh Allah kecuali melalui pintu yang satu yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau anna amilna kullahinin. Hin itu waktunya kapan? Hin itu sampai kapan waktunya? Ada seorang sahabat, beliau terlanjur bersumpah, wallahi la ujami'u zaujati hinan. Demi Allah, saya enggak akan mengumpuli istriku hinan. Setelah itu, dia bingung, hinan itu sampai kapan? Datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, wahai Rasul, aku tadi terlanjur bersumpah untuk tidak mengumpuli istriku hinan. Hinan itu sampai kapan waktunya, wahai baginda Nabi? Kamu pergi saja kepada Abu Bakar dan tanya kepada Abu Bakar, hinan itu sampai kapan? Pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wahai Sayyidina Abu Bakar, aku diperintahkan oleh baginda Nabi bertanya kepadamu, hinan itu waktunya sampai kapan? Hinan itu artinya abadan, selama-lamanya. Loh, berarti sudah enggak ada kesempatan lagi bagi saya untuk berkumpul dengan istri. Yang enggak ada lagi, salahnya kamu telah bersumpah. Memang kamu berbicara seperti ini ada dalilnya, wahai Abu Bakar. Saya tidak berbicara kecuali ada dalilnya, kata Sayyidina Abu Bakar. Mana dalilmu? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa matta'nahum ilahin, dan kami Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kegembiraan kepada kaum Nabi Yunus selama-lamanya. Ceritanya disebutkan oleh Al-Imam Baghawi dalam tafsirnya, ketika Nabi Yunus alaihissalatu wassalam berdakwah mengajak umatnya ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi sulit daripada mereka untuk mengikuti Nabi Allah Yunus alaihissalatu wassalam. Akhirnya Nabi Allah Yunus putus asa. Putus asa karena umatnya tidak mau mengikuti ajarannya. Akhirnya Nabi Allah Yunus beserta istri dan kedua anaknya ingin meninggalkan kota tersebut, dan beliau berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mereka mendapatkan musibah dari Allah. Pergi ke laut untuk menunggu daripada kapal yang akan datang dan hijrah dari tempat tersebut. Akan tetapi Nabi Allah Yunus mendapatkan pelajaran dari Allah karena putus asa di dalam berdakwah. Orang kalau berdakwah enggak boleh putus asa. Berapapun yang hadir tetap harus semangat untuk menyebarkan dan meninggikan daripada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sampai di pantai, ternyata ombak ada di laut sangat besar. Ombak yang sangat besar tersebut mengambil daripada istri Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Diambil diseret ombak dan mati. Tak lama kemudian, anaknya yang paling besar diambil sampai anaknya yang kecil tinggal Nabi Allah Yunus sebatang kara. Akhirnya datang kapal yang besar. Naik Nabi Allah Yunus ke atas kapal. Ternyata kapal ini mau tenggelam karena keberatan muatan di atasnya. Salah satu daripada penumpang harus dibuang. Mereka ini mikir, meskipun Nabi Allah Yunus Nabi, tapi siapa yang mau mati dilempar ke dasar lautan, kata mereka. Gini aja, diundi, yang keluar namanya dilempar ke dasar lautan. Diundi. 3 kali undian, yang keluar namanya Nabi Allah Yunus alaihissalatu wassalam. Dilempar Nabi Allah Yunus ke dalam laut. Ketika dilempar ke dalam laut Nabi Allah Yunus. Nabi Allah Yunus dihadang oleh ikan nun. Diambil dan dibawa ke dasar laut. Pada waktu itu Nabi Allah Yunus berada dalam tiga kegelapan. Yang pertama gelapnya malam. Yang kedua gelapnya dasar laut. Yang ketiga gelapnya karena di dalam perut ikan nun. Setelah tiga hari dalam riwayat atau tujuh hari dalam tafsir Baghawi, Nabi Allah Yunus mengucapkan zikir yang sangat ma'ruf. Nabi Allah Yunus mengakui kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali-Mu ya Allah, dan aku termasuk golongan orang-orang yang zalim. Malaikat mendengar, ya Allah, ini suara tidak asing ya Allah. Ini suara dari hamba-Mu Yunus bin Matta. Tapi biasanya suara ini dari daerah ini ya Allah. Kenapa ini suara berasal dari daerah yang sangat jauh? Iya, tadi dia dilempar oleh kaumnya dan diambil oleh ikan. Ketika Nabi Allah Yunus mengucapkan zikir yang ma'ruf tersebut, ikan tersebut mual. Kemudian dimuntahkan lagi dan diberi umat yang lebih bagus dari umat yang sebelumnya. Kemudian Allah mengatakan, wa matta'nahum ilahin, dan kami Allah akan memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada umatmu wahai Yunus selama-lamanya. Lapor ini sahabat kepada Nabi. Nabi, sama Sayyidina Abu Bakar dikatakan hin itu artinya selama-lamanya, berarti saya enggak bisa kumpul dengan istriku wahai Nabi. Coba sekarang kamu datang pergi ke Umar bin Khattab, tanya hin itu apa artinya. Datang ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wahai Umar, aku diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad untuk bertanya, hin itu sampai kapan masanya? Hin itu sampai 40 tahun. Wah, ini agak enak. Tapi 40 tahun, umur saya sudah tua. Ya tetap aja enggak bisa kumpul kembali dengan istri. Dalilmu apa wahai Umar? Dalil saya di Al-Quran juga. Allah mengatakan, hal ata alal insani hinun minad dahri. Ay ulkiyat tinatu adam ala babil jannah arba'ina sana. Artinya, ketika Nabi Adam hendak diciptakan oleh Allah, tanahnya itu ditaruh di pintu surga selama 40 tahun lamanya. Ini dalilku, kata Sayyidina Umar. Kembali kepada Nabi. Nabi, katanya Umar bin Khattab 40 tahun. Coba datang kembali kepada Utsman bin Affan. Hin itu artinya apa? Wahai Utsman, hin itu artinya sampai mana? Sampai kapan masanya hin itu sampai mana? Sayyidina Utsman mengatakan, hin itu hanya 1 tahun. Nah ini yang aku senangi katanya. Berarti cuma 1 tahun saya puasa. Tapi insya Allah kalau jangan 1 tahun, 1 hari kalau Habib Jamal juga gak kuat ini. Apa dalilmu wahai Utsman? Dalil saya di Al-Quran, tu'ti ukulaha kullahin, pohon kurma itu berbuah 1 tahun sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Lapor kepada baginda Nabi. Nabi, 1 tahun, kata Umar Utsman bin Affan. Coba kamu tanya kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Sayyidina Ali, hin itu sampai kapan? Hin itu ya 1 hari 1 malam. Nah ini yang aku suka, katanya. Nah ini wahai Imam Ali dalilnya. Dari Al-Quran saya. Yang mana? Fasubhanallahi hina tumsun wahina. Sholat itu diwajibkan oleh Allah 1 hari 5 kali. Lah inilah. Oleh karenanya Al-Imam Ad-Diba'i mengatakan setiap saatnya niscaya ini kita wajib untuk memperingati daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita tidak tahu mana yang benar kecuali melewati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memikirkan kehidupannya sendiri. Beliau tidak pernah menginginkan kasur yang empuk sebagai tempat tidurnya. Kadangkala baginda Nabi bangun tidur di pagi hari, badannya penuh dengan bekas daripada kerikil-kerikil atau pelepah kurma. Yang diinginkan dan diharapkan dari baginda Nabi dalam hidupnya setiap hari, tak lain beliau memperjuangkan kita umatnya agar jauh dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Qurtubi dalam tafsirnya, beliau menceritakan suatu kali Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Isa, beliau dua nabi ini memohon kepada Allah agar umatnya mendapatkan jaminan jauh dari neraka Allah dan selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berkata, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Siapa dari kalian yang mengikuti jalanku, kata Nabi Ibrahim? Siapa yang mengikuti ajaran Allah yang dibawa olehku? Niscaya kalian berarti termasuk dari golonganku. Kalau kalian termasuk dari golonganku, berarti kalian nanti di surga bersamaku, kata Nabi Ibrahim. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, siapapun daripada umatku yang bermaksiat kepadaku dan tidak mengikuti ajaranku, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah. Ampuni mereka karena engkau maha memberi ampunan, ya Allah. Diterima permintaan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi Allah Isa tidak kalah. Beliau juga meminta jaminan untuk umatnya. Nabi Isa berkata kepada Allah, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Ya Allah, jika engkau mengadab, menyiksa daripada umatku, ya Allah, sesungguhnya mereka umatku ini adalah hamba-hambamu, ya Allah. Nangis baginda Nabi, matanya meneteskan air mata yang begitu deras. Allah berkata kepada Jibril, "Jibril, turun kepada kekasihku Muhammad, wahai Jibril. Tanya kepada dia, kenapa dia menangis, wahai Jibril." Malaikat Jibril turun dengan perintah Allah untuk menemui baginda Nabi Muhammad SAW. "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aku datang diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada aku, kenapa engkau menangis saat ini, wahai Muhammad." "Wahai Jibril, kabarkan kepada Allah, wahai Jibril. Aku cemburu, wahai Jibril, dengan Ibrahim dan Isa, wahai Jibril. Ibrahim dan Isa meminta jaminan keselamatan untuk umatnya, dan umatnya diberi jaminan oleh Allah untuk selamat dari api neraka, wahai Jibril. Aku juga memohonkan jaminan kepada umatku semua agar mendapatkan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala." Kembali malaikat Jibril untuk menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkata kepada Jibril, "Jibril, akhbir Muhammad, kabari Muhammad, wahai Jibril. Inna sanurdihi fi ummatihi abada." Kasih tahu Muhammad, wahai Jibril, bahwasannya aku Allah subhanahu wa ta'ala akan meridhoi umatnya selama-lamanya. Ridho ini adalah sesuatu yang besar dan sesuatu yang agung. Ketika semua manusia yang berada di surga menikmati kelezatan-kelezatan di surga, Allah berkata kepada penduduk surga, "Wahai penduduk di surga, apakah kalian mau mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada kenikmatan yang sedang kamu alami sekarang ini?" Orang-orang yang di surga berkata, "Ya Allah, apakah masih ada sesuatu yang lebih besar daripada kenikmatan yang sedang kami nikmati di surgamu ini, ya Allah?" "Ada," katanya Allah. "Ridhoku," kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua telah mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya kepada Allah. "Wallahi innilah ardo wa wahidun min ummati finnar." Demi Allah, aku tidak ridho jika ada satu dari kalian umatku masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kehidupan baginda Nabi. Hidup yang penuh dengan perjuangan untuk umatnya dan tidak pernah memikirkan untuk dirinya. Kadang-kadang Nabi tidak makan bukan sampai 2 hari, 3 hari. Kadang-kadang 2 bulan tidak ada api di dalam rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang yang dimakan oleh Nabi hanya aswaden, hanya segelas air dan beberapa daripada buah kurma. "Innakum tatahafutuna finnar tahafutal faras wa ana akhudhu bihujazikum." Wahai umatku, kata baginda Nabi, kenapa kalian masih bermaksiat kepada Allah? Kenapa kalian masih melanggar daripada ajaran-ajaran Allah? Namun aku, kata baginda Nabi, walaupun kalian selalu bermaksiat kepada Allah, aku nabimu selalu menghalangi kamu untuk masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan ketika hidup, para hadirin, ketika hendak dicabut nyawa baginda Nabi Muhammad, yang dipikirkan oleh baginda Nabi adalah keselamatan daripada kalian para hadirin. Ketika malaikat Israel datang menemui baginda Nabi Muhammad, malaikat Israel berkata kepada baginda Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, innallaha amarani an uti'a kulla amrik. Fa in amartani biqabdi ruhik wa battu wa illa fa arji." Wahai Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanku agar aku selalu taat kepada perintahmu, wahai Muhammad. Jika engkau masih ingin hidup di atas dunia dan enggan dicabut nyawamu, wahai Muhammad, aku tidak akan mencabut nyawamu, wahai Muhammad, dan aku pulang. Dan jika engkau ingin bertemu dengan Allah, bersanding di sisi Allah, aku akan mencabut nyawamu, wahai Muhammad. Kemudian Malaikat Jibril datang menyusul daripada kedatangan Nabi Malaikat Izrail kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Muhammad, innallaha yukri'u alaika salam, fa innahu mushtaqun ila liqa'ik. Wahai Muhammad, Allah kirim salam kepada kamu, wahai Muhammad. Allah kangen, Allah rindu kepada kamu, wahai Muhammad. Terdiam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau Allah rindu kepada baginda Nabi Muhammad, Nabi Muhammad harus diambil nyawanya karena bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa jawaban dari baginda Nabi Muhammad? Man li ummati ya Jibril? Man li ummati ya Jibril? Siapa yang akan menjaga umatku kalau aku mati duluan, wahai Jibril? Siapa yang akan memperhatikan umatku, wahai Jibril? Jibril kembali menghadap kepada Allah, ya Allah, kalau Muhammad meninggal, siapa yang memperhatikan umatnya, ya Allah? Akhbir habibi Muhammadan bi anni la akhdhuluhu fi ummatihi abada. Kasih tahu Muhammad, wahai Jibril, kabari kekasihku Muhammad, wahai Jibril, bahwasannya aku Allah tidak akan menyia-nyiakan umatnya, wahai Jibril. Aku Allah tidak akan mengabaikan umatnya, wahai Jibril. Akhbir habibi Muhammadan bi annahu awwalun nasi khurujan minal ardi idza buitu wa sayyiduhum idza jumi'u wa annal jannata muharramatun qabla ayat khulaha huwa wa ummatu. Kasih tahu kekasihku Muhammad, wahai Jibril, ketika semua manusia dibangkitkan, dia adalah manusia yang aku bangkitkan, wahai Jibril. Ketika semua manusia berkumpul di padang mahsyar, aku jadikan Muhammad sebagai pemimpin mereka, wahai Jibril. Dan ketahuilah, wahai Jibril, surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang penuh dengan keistimewaan, aku haramkan sebelum umat Muhammad memasukinya, wahai Jibril, untuk umat-umat yang lainnya, wahai Jibril. Ini perjuangan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah Anda ingin ketika di hari kiamat baginda Nabi tersenyum melihat Anda? Tidakkah Anda ingin baginda Nabi bergembira ketika bertemu dengan Anda di padang mahsyar nanti? Kalau Anda ingin baginda tersenyum, Anda semua ingin baginda bergembira bertemu dengan Anda, mulai sekarang niat perjuangkan daripada agama syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajari ilmunya, tauladani akhlaknya, dan majelis ini merupakan perjuangan untuk menghidupkan syariat dan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi semasa hidupnya memperjuangkan Anda, apa yang akan Anda perjuangkan semasa hidup Anda untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau semasa hidupnya baginda Nabi hanya memikirkan kehidupan Anda, apa yang sekarang Anda pikirkan untuk kemajuan daripada dakwah baginda Nabi Muhammad? Oleh karenanya, untuk memajukan daripada dakwah Nabi Muhammad, janganlah kedua kaki Anda malas untuk melangkah untuk menghadiri daripada majelis-majelis taklim, majelis-majelis maulid, utamanya yang ada di kota Batu Masjid Ar-Ridwan, karena ini juga yang akan mendekatkan Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis ini pula adalah sarana transportasi yang membuat Anda lebih dekat dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijadikan pecinta-pecinta sejati Nabi Muhammad, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, tidak dipisahkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afwa minkum.